Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram, rahiman wa rahimakumullah. Pada risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah lil'allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, pada bait yang ke-44 beliau akan menyebutkan sebuah kaidah yang mengumpulkan beberapa masail, ya, menjawab beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan tentang hukum orang yang melunasi hutang saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu, ya, tanpa izin sebelumnya. Nah, apakah setelah dia membayarkan hutangnya itu dia punya hak untuk meminta ganti kepada saudaranya yang dia lunasi hutangnya? Dan ini mungkin saja terjadi di asbab, beberapa sebab, seperti misalnya orang yang punya hutang ini sakit, ya, sakit koma 1 bulan 2 bulan, ya, sebagiannya jatuh tempo hutang-hutangnya. Naam, antum sebagai kerabatnya didatangi atau sebagai teman dekatnya didatangi, ini fulan punya hutang jatuh tempo ini, ya. Kalau tidak, maka yang dia gadekan akan kita jual, atau asbah dhalik, yang semisal dengan itu, sehingga antum membayarkan terlebih dahulu. Karena orang yang punya hutang ini sakit, koma, atau asbab ukhra, sebab-sebab yang lain. Qad yakunu mafqudan, mungkin dia hilang, ya, tidak tahu kabarnya apa. Tapi kita bayarkan lebih dahulu, kemudian setelah dia sehat atau dia kembali lahumal, dia punya harta, kemudian kita meminta dia untuk mengganti. Nah, apakah itu boleh? Dan kalau kemudian yang kita lunasi hutangnya mengingkari, salah kamu sendiri, ya, bayari hutang saya, tanggung sendiri. Nah, saya tidak mau ganti. Baik, kemudian masalah ini dibawa ke hakim atau hakim syar'i, apakah punya hak orang yang membayari hutang ini untuk meminta kembali apa yang telah dia keluarkan? Ini beberapa masail, ya, yang masuk dalam kaidah yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala al-mu'allif, qala Syekh Abdurrahman, wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Wa man yu'addi, dan siapa yang yu'addi, ya, menunaikan an akhihi atas nama saudaranya wajiban, satu kewajiban. Saudaranya punya kewajiban, tanggungan. Naam. Kemudian dia tunaikan, saudaranya menunaikan. Lahur rujuk in nawa yutaliba. Dia boleh rujuk, yakni minta kembali, tolong kembalikan itu harta saya. In nawa, jika memang dia sejak awal niatannya adalah, ya, memang akan saya minta lagi. Karena bisa jadi ada orang yang membayarkan hutang niatnya adalah memang memberi, qad yakunu dzalik, ingin berbuat baik, ya, namun dia niatnya sejak awal, ya, bukan memberi, memang ini saya pinjemi, ya, saya hanya nolong saudara saya yang sudah kondisinya sempit, ya, saya bantu, tapi nanti ketika dia punya kemampuan saya akan minta lagi. maka merupakan hak dia untuk meminta kembali. Lahur rujuk, lahur rujuk. Ya. Nah, dan ini bukan menjilat ludah sendiri, beda dengan hibah. Ya, sudah diberi, ini dia tidak memberi, dia meminjamkan, ya, atau membantu saudaranya ini bini yatimada rujuk, dengan niat untuk rujuk minta kembali. Naam, wallahu alam, ini apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa man yu'addi an akhihi wajiba lahur ruju'u in nawa yutaliba. Makna hadza, kata beliau, ya, maknanya anna, bahwasanya kullaman adda an ghairihi dainan wajiban alaihi, siapapun yang menunaikan atas kewajiban saudaranya berupa hutang, wanawar rujuk, dan dia memang berniat untuk rujuk, berniat meminta kembali, alaih, fa innahu yarji'u alaih, merupakan hak dia untuk, ya, meminta kembali. Naam, wa yalzam, dan tidak boleh orang yang dibayarkan itu menolak, tidak, justru dia wajib, yalzam al muaddi anhu, wajib bagi orang yang tadi dibayari sementara itu, ya, ma addahu anhu, mengembalikan apa yang telah dikeluarkan untuk dia. Wa yalzamul muaddi anhu ma addahu anhu. Nah, wa yadkhulu tahta hadza, ya, masuk di bawah kaidah ini sekian banyak masail, di antaranya adalah jami' duyun al-adamiyyin, semua jenis-jenis hutang anak Adam. Hutang bisa hutang emas, hutang perak, ya, hutang gandum, hutang asya, yakni. Nah, jami' duyun al-adamiyyin. Nah, minal qard, jenis hutang itu banyak, bisa jadi qard, pinjaman demikian. Wassalam atau salam, salam yakni nau min anwa, yakni buyu, jual beli, ya. Di mana seorang memesan sesuatu, uangnya sudah di depan, ya. Baik, misalnya saya penjahit, ya. Ada orang datang, tolong jahitkan saya seperti ini, ya. Misal ini uangnya. Baik. Dia pesan. Berarti saya punya hutang untuk menunaikan apa? Pesanannya itu. Nah. Atau pesanan apa, roti atau yang lain. Kebetulan saya sakit. Ya, adik saya, kakak saya profesinya sama dengan kita. Nah. Wah, ini hampir jatuh tempo. Saya buatkan saja rotinya. Saya buatkan pesanannya, ya, sehingga pas jatuh tempo itu sudah sampai kepadanya. Nah. Setelah saya sehat, saudara saya minta, mana uangnya kemarin, ya, pesanannya sudah saya buatkan. Taib. Ada nau min anwa'i duyun, assalam. Wa asman as-sila. Atau nilai dari barang dagangan, ya. Nilai dari saman dari dagangan, ya. Taib. Kebalikan salam, saya sudah ngambil dulu barang, ya. Barang sudah saya ambil, saya punya hutang, hutangnya adalah karena saya mengambil apa, barang. Nah, jual beli di situ. Nah, kalau tadi salam uangnya dulu, barangnya belakangan, ini barangnya dulu, uangnya apa, belakangan. Nah, jatuh tempo, saudara saya membayar ini, kemarin kakak saya beli lemari, kakak saya beli apa namanya barang, alat-alat tulis, macam-macam, ini saya bayari dulu. Nah. Taib. Wa nafaqat al-wajibah liz-zawjat, atau nafkah-nafkah wajib untuk zaujat, istri-istri, wal mamalik, atau para budak, wal aqarib, atau hewan-hewan, apa, al-aqarib, kerabat, wal bahaim, atau bahaim, hewan-hewan. Nafkah wajibah, ikhwan. Saya lagi sakit, namanya sedang sakit, nah, urusannya banyak, ternyata istri-istri terlantar, ya, Kebetulan saya juga punya piaraan, ada apalagi piaraannya tidak sembarang, ya. Kucing apa itu namanya? Persia atau kucing apa itu kan tidak sembarang makan, kan demikian. Anggora atau apa. Ya. Anak-anak juga masih kecil-kecil, butuh makan ini itu. Tapi tetangga saya melihat kondisi saya sakit, tidak terurus ini semuanya. Akhirnya dia urusi. Ya, dia urusi membelikan makan untuk kucingnya, membelikan makan untuk kambingnya, ya, menyewakan orang untuk mencari apa namanya rumput. Nah, apalagi tetangga, biasanya dia paling punya perhatian kepada apa, tetangganya. Ya, tahu istri-istri yang sakit ini kondisinya pas belum ada, ya, karena dia pekerja harian, ya, makanan hari itu adalah apa yang didapatkan hari kemarin. Sok berat bagi keluarga yang seperti itu. Nah, kemudian dipinjemi, misal dipinjemi. Suatu saat kemudian saya sembuh, saya memiliki harta, boleh atau tidak rujuk? Niatnya memang rujuk, dia juga mungkin orang butuh. Beda kalau niatnya sedekah. Nah, ini niatnya rujuk. Yakni minta kembali. Ya. Karena dia telah mengeluarkan nafakat wajibah, ya, dan seterusnya. Maka jawabannya seperti dikatakan oleh mu'alif, ya, waman yu'addi an akhihi wajiba lahur ruju'u in nawa yutaliba, in nawa yutaliba. Wa yadkhulu fi hadha, masuk juga dalam masalah ini, dalam kaidah ini, qada'u dhamin wal kafil ma 'alal madmun anhu wal maqful lahu. Walau lam ya'dan fi dhamani wala fil kafalati wala al-ada. Demikian pula masuk di dalamnya qada'ud dhamin. Qada' menunaikan dhamin, jaminan, garansi. Wal kafil sama maknanya kurang lebih. Ya, ma 'alal madmun anhu wal maqful lahu. Ya. Naam. Ada seorang punya iktikad membiayai beberapa talib di sebuah ma'had. Saya kafil, saya yang tanggung jawab. Antum saya bayari, antum saya bayari. Termasuk kebutuhan kitab dan seterusnya. Nah, yaum minal ayam, ya, ini orang yang menjadi kafil, ada halangan dan seterusnya. Kemudian misalnya pihak ma'had, wah ini tidak bisa ditunda-tunda ini namanya. Atau ada orang yang punya harta, ya sudahlah saya tanggung dulu sementara, kan toh ada yang nanggung. Ini saya pinjami dulu untuk hajat. Ini harus ada sekarang, kitab harus ada. Taib, belikan dulu. Ya. Nanti setelah selesai itu diminta orang yang menjadi kafil. Antum kemarin kemana saja? Tidak kelihatan. Ini apa yang antum tanggung ini? Ya, saya dulu yang bayari akhirnya. Nah, taib had, tolong diganti. Ya. Sama dengan boman juga demikian kurang lebih. Nah, ya. Jaminan atas barang atau yang lain. Yang seperti ini, ikhwatil kiram, boleh bagi dia untuk meminta rujuk kembali. Tolong kembalikan, walau lam ya'dan, meskipun dia tidak minta izin. Fidhaman wala fil kafalah, meskipun dia tidak minta izin untuk menunaikan jaminan atau untuk membayarkan apa tanggungan tadi. Nah, walal ada, tidak minta izin dulu sebelumnya. Ya. Nah, ini masuk di dalam masalah ini. Wahada kulluhu, ini semuanya kata Syekh, idza nawar ruju', syaratnya ini ikhwan, idza nawar ruju', jika memang dia niat untuk rujuk. Jadi mahalnya itu adalah niat. Allah Maha tahu, ikhwan. Wa hadza kulluhu idza nawar ruju'. Fa illam yanwir ruju'a, jika dia tidak berniat untuk rujuk, untuk kembali. Fa ajruhu 'ala Allah. Ya, pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wala yarji' 'ala man adda 'anhu, dan dia tidak kembali lagi untuk minta. Dia sudah niatnya memberi, ya. Sedekah sudah, nah. Tapi kalau memang dia niatnya adalah rujuk, lahu an yarji'a. Boleh bagi dia untuk an yarji'a. Dan kalau antum lihat ikhwatil kiram, beberapa contoh di atas, ya tentu ada masalih banyak yang akan terwujud. Masalih, ya. Naam, seorang juga tidak gamang, tidak ragu-ragu untuk membantu tetangganya. Mampunya dia hanya minjemi. Tidak setiap orang bisa memberi. Ada yang bantuannya hanya sekedar meminjami, ya. Naam, dia beri bantuan, dia sendiri kurang, namun dia ingin bantu tetangganya. Posisi tetangganya sakit, nanti kalau dia sehat saya minta kembali. Nah, tidak mengapa yang seperti itu. Wahada minal bir, termasuk perbuatan baik. Ya, nah, wallahu a'lam. Qala al-mu'allif, berkata mu'allif, bismillah. Beliau menjelaskan ada qaid yang lain. Ada qaid yang lain, kalau tadi kaitannya dengan niat. Qaid yang lain, wa hadza aywan kulluhu fid duyun allati la tahtaju ila niyyah. Ila niyatin. Ini semuanya ya berlaku pada semua hutang-hutang yang memang tidak memerlukan niat. Amalan yang tidak memerlukan niat. Ya. Wa amma ma yahtaju ila niyatin, adapun apa yang butuh niat, hutang-hutang, tanggungan-tanggungan yang pelakunya itu ketika mengeluarkan harus dengan niat. Contohnya apa? Kazakawat, seperti zakat. Wal kafarat, dan juga kafarat. Wanahwiha, dan yang lainnya. Fala yu'addi an ghairihi. Maka tidak boleh untuk dia bayarkan dulu untuk orang lain. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Li'anna hadzal ada, karena kalau dia tetap membayarkan, ya pembayaran yang dia lakukan itu, la yubri'u man adda anhu, tidak melepaskan kewajiban orang yang dia bayarkan. Lihtiyajihi liniyatihi, karena ini butuh niat. Ini butuh niat. Wallahu a'lam. Naam. Contoh misalnya ikhwan, zakawat tadi disebutkan, yeah. Zakawat, yeah. Tahu saudaranya punya hutang zakat, dia harus mengeluarkan 2 juta zakat, nah. Zakat mal misal. Saya sebagai temannya tahu, ya tidak bisa kita, saya keluarkan zakat untuknya besok. Hat, mana 2 juta, dapat 2 juta, saya kemarin sudah bayarkan zakat antum. Tidak bisa. Nah, zakat ini harus ada apa? Niyah. Orang yang mengeluarkan zakat harus ada niat di situ. Nah, ini bukan hutang-hutang sembarang. Ya. Taib. Ini hutang kepada Allah Jalla wa'ala, ya, yang amalan yang butuh niyah. Ya. Karena mengeluarkan uang ini macam-macam bentuknya. Dia mengeluarkan uang ini bisa untuk zakat, bisa untuk kafarah, macam-macam. Sehingga harus jelas, ini amalan yang saya lakukan mengeluarkan harta ini untuk apa? Untuk bayar zakat atau nazar atau apa? Yahtaji ila madha? Ila niyya. Wal kafarat atau kafarat. Seperti kafarat orang-orang melakukan ibadah haji, melakukan pelanggaran mahdzuratul ihram. Dia melanggar dari mahdzuratul ihram. Maka kewajiban dia adalah ya memberikan makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari, atau menyembelih, ya menyembelih mada hadyu, menyembelih korban, menyembelih hewan maksudnya adam. Nah, taib, kita tahu saudara kita melanggar, ya, melanggar kewajiban umroh atau kewajiban haji. Kemudian setelah itu sudahlah saya bayarkan dulu. Nah, saya berikan kambing, kemudian kambingnya disembelih di Mekah, dibagi-bagikan kepada fuqara Mekah. Setelah itu saya datang kepada saudara saya yang telah melanggar kewajiban haji, had, minta duit 400 real. Kenapa 400 real? Saya baru beli kambing kemarin untuk membayarkan apa namanya kafarohnya antum. Oh, enggak bisa. Nah, ya. Saya niatnya bukan itu, saya niatnya puasa. Kan repot lagi ikhwan. Ini amalan yang butuh apa? Niyah. Kafarohnya ini bisa menyembelih, bisa berpuasa, bisa memberi makan orang apa? Miskin. Naam. Ini tidak boleh. Nah. Jadi ikhwatul kiram rahimatul rahimakumullah, boleh rujuk dari apa yang kita keluarkan dengan niat untuk membayarkan saudaranya. Kapan itu? Jika kita punya niat memang untuk rujuk, innawa yutaliba awalan. Kemudian yang kedua, yang kita keluarkan itu adalah perkara-perkara yang tidak membutuhkan apa? Niat. Yang tidak membutuhkan niat. Adapun amalan yang membutuhkan niat harus minta izin dulu. Harus minta izin. Naam. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam. Dan ini mungkin hampir mirip walaupun bukan masalah ini. Di antara amalan ada yang sah tanpa niat dan ada amalan yang tidak sah kecuali harus niat. Betul, innamal amalu binniyat. Namun di sana ada asya ya, yang tanpa niat itu sah. Seperti misalnya babnya adalah izalatun najasah. Babnya adalah izalatun najasah. Ya, baju saya terkena kencing anak misalnya. Ya, lagi gendong kena kencing. Kemudian saya lepas baju saya taruh di jemuran. Hujan lebat 2 hari. Hujan lebat mengguyuri pakaian saya itu. Setelah itu panas ya, 2 hari, baju sudah kering. Tidak ada sifat-sifat najis lagi, sudah bersih. Nah, sah atau baju itu suci, boleh digunakan untuk sholat ya, walaupun bersihnya itu bukan amalan kita ya. Namun dari sisi pahala, ya kita tidak punya pahala apa namanya membersihkan pakaian dari najis. Tetapi sah itu bersihnya. Wallahu a'lamu bissawab. Walaupun bukan masuk dalam kaidah ini, namun yakni fi syai' min syabah, ada kemiripan. Nah, ada amalan-amalan yang sah tanpa niat, ya dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, jenis-jenis ini. Nah. Wallahu a'lam. Tinggal satu bait ya. Ya, yakni tinggal satu kaidah dan satu bait dan dua bait penutup. Nah, mudah-mudahan bisa kita baca pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.